Di antara makna ta'wil yang disebutkan oleh para ulama salafus salih itu adalah tafsir. Apa artinya? Yaitu penafsiran dan penjelasan suatu perkataan. Jadi ta'wil itu artinya adalah penafsiran dan penjelasan dari suatu kata. Kan kita belajar prinsipnya adalah bahwasanya tidak mendalami ilmu kalam, ilmu akidah yang berdiri di atas logika saja, kita tidak mendalaminya. Dan kemudian tidak mengikuti ta'wil ahli kalam. Ta'wil versi mereka itulah yang kita hindari. Kita akan sebutkan setelah ini. Sedangkan ta'wil dengan makna yang sebenarnya menurut ulama salafus salih adalah tafsir. Yaitu penafsiran dan penjelasan suatu perkataan. Dicontohkan di sini seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah ia ta'wil, artinya tafsir Al-Qur'an. Inilah makna ta'wil yang sebenarnya menurut ulama salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ta'wil yang kita hindari, yaitu kita menghindari pentakwilan atau tidak mengikuti pentakwilan ahli kalam, adalah ini versi mereka. Ta'wil menurut mereka adalah memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat atau lemah karena adanya kandungan makna secara akal. Jadi memalingkan makna, entah itu ayat Allah atau kemudian sabda Nabi Muhammad, kepada makna yang lain, kepada makna yang tidak zahir. Padahal hukum asalnya amirruha kama ja'at, yani biarkan kemudian firman itu datang. Bagaimana hukum awal zahirnya dulu, kita tidak mentakwilnya. Karena kalau sudah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, kalau sudah berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, which is semuanya adalah gaib, kita yani tidak melihat sifat Allah, kita tidak mendengar dari orang yang pernah melihat sifat Allah, maka murni semuanya adalah penyerahan diri. Murni, yakni semuanya harus dengan kepasrahan. Karena itu perkara gaib amal hati. Bagaimana kemudian Anda memalingkannya dari makna zahirnya? Karena menurut Anda secara akal bisa. Padahal itu lemah. Tidak dikuatkan dengan firman Allah yang lain pentakwilan Anda. Tidak dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad yang menerangkan pentakwilan Anda. Murni karena ia masuk akal Anda. Maka ini menurut yani ahli kalam. Memalingkan lafaz yang bermakna kuat kepada yang bermakna lemah. Selama atau karena kemudian adanya kandungan makna akal di dalamnya. Wallahu alam bisa. Maka ta'wil yang sahih ialah ta'wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedang yang menyelisihinya adalah ta'wil yang fasid, rusak atau batil. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, dengan sifat-sifatnya, maknanya kita faham, maknanya kita tahu, yang dan kita harus imani. Bagaimananya itu yang kita enggak tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya atau kemudian bercerita tentang atau cerita dari orang yang pernah melihatnya. Karena kalau sudah berbicara sifat Allah, berarti berbicara Allahnya. Ketika Anda takwilkan, langsung runyam menjadi maknanya. Pentakwilan dari ahli kalam untuk misalnya lafaz yang bermakna wajah, tangan, dalam hadis betis, dalam hadis qadam, ya, perkara-perkara gaib yang kemudian diantara keistimewaan aqidah Islam, aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Untuk perkara-perkara yang demikian, Mereka hanya berserah diri. Mereka hanya taslim pasrah. Kenapa? Karena bagaimananya itu mereka enggak tahu. Kita diciptakan dengan kesempurnaan, tapi juga di saat yang sama kita memiliki keterbatasan. Dan di antara keterbatasan yang kita miliki adalah keterbatasan kita dalam mengindra. Penglihatan kita, pendengaran kita, akal kita terbatas. Sempurna kita physically secara sempurna, diciptakan secara sempurna. Tapi kemudian ada keterbatasan-keterbatasan Allah berikan. Hingga kemudian kita tidak mampu mengindra perkara-perkara gaib. Kecuali hanya mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebutkan, dan yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, yani sejarah munculnya istilah ta'wil, itu disebutkan oleh Syekhul Islam, istilah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, tidak pula pada masa tabi'in, tidak dikenal pada masa imam yang empat, dan tidak pernah diketahui ada yang berbicara dengan istilah ini pada tiga generasi pertama. Perkataan Syekhul Islam. Bahkan kata beliau, bahkan aku belum pernah mengetahui seorang pun di antara mereka mengkhususkan lafaz ta'wil dengan istilah ini. Akan tetapi, tatkala istilah ta'wil dikhususkan dengan definisi ahli kalam memalingkan lafaz yang zahir kepada yang lain, memalingkan lafaz yang bermakna kuat kepada yang lemah, karena ada kandungan akal di dalamnya, sebutkan di sini, maka istilah ini tersebar dipahami oleh kalangan mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Artinya, orang itu fahamnya istilah ta'wil itu menurut definisi ahli kalam. Padahal istilah ta'wil itu artinya adalah tafsir, penjelasan dari suatu kata. Yang lebih tersebar itu istilah ta'wil menurut definisi ahli kalam. Maka mereka menyangka bahwa ta'wil dalam ayat ini adalah menurut definisi saat ini, sehingga mereka ahlul kalam meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih maknanya menyalahi apa-apa yang dipahami. Sehingga mereka bercerai-berai dalam agama mereka setelah masa sahabat, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Jadi karena istilah ta'wil versi ahli kalamlah yang lebih tersebar, akhirnya orang fahamnya kalau sudah pentakwilan itu berarti versi ahli kalam. Jadi seakan-akan itulah yang benar. Padahal makna takwil yang benar itu penafsiran. Cuman karena tergerus, karena begitu tersebarnya istilah takwil yang salah, identitasnya berarti adalah definisi ahli kalam, akhirnya orang banyak yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kebanyakan manusia salah dengan sebab ta'wil dan qiyas. Maksudnya versi ahli kalam. Ta'wil versi ahli kalam yang menyebabkan orang kemudian salah. Qiyas yang rusak, yang juga kemudian membuat orang-orang juga melakukan kesalahan. Karena qiyas kita menggunakannya, tapi harus benar, memenuhi persyaratannya, hingga tidak keluar dari pakemnya, tidak asal main menganalogikan. Imam Ibnu Abil Is rahimahullah berkata, sesungguhnya ta'wil yang rusak telah merusak dunia dan agama, serta telah memecah belah umat. Ini gara-gara orang-orang seperti ini, yaitu ilmu tentang akidah tapi yang berdiri di atas akal logika. Dalilnya, rujukannya, sumber talaqqinya adalah akal dan logika. Padahal kita tahu akal kita terbatas. Akal penting, sering kita ulang quote ini. Akal sangat penting, karenanya kita berbeda dari binatang. Karenanya kita kemudian mendapatkan taklif, kewajiban. Ini perintah, itu larangan. Ini dilakukan, itu harus ditinggalkan. Dalam pendalilan kita pakai, tapi urutannya yang terakhir. firman dulu, sabda dulu, ijma dulu, baru kemudian dalil secara akal. Tapi kalau menjadikan dia yang nomor satu, maka yakni menyandarkan diri kepadanya sudah salah sejak awal. Kenapa? Karena keterbatasan akal yang kita miliki. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bahasan atau poin D pada halaman 222, mungkin pemirsa mengikuti. Pernyataan para ulama tentang ilmu kalam. Kenapa kita yakni tidak boleh mengikuti pentakwilan mereka? Kenapa kita tidak mendalami ilmu kalam? Kenapa kita tidak mengikuti pentakwilan ahli kalam? Perhatikan. Mendalami ilmu kalam adalah salah satu sebab kesesatan terbesar, khususnya dalam perkara-perkara akidah. Dan salah satu sebab kesesatan ialah berpaling dari firman Allah dan mengambil takwil menurut ilmu kalam dan filsafat. Jadi sebab kesesatan terbesar, ketika kalau sudah berbicara tentang akidah, tak taunya rujukannya akal. Padahal kalau sudah berbicara akidah, itu berarti berbicara rukun iman. Kalau sudah disebutkan rukun iman, berarti semuanya gaib. Bagaimana kemudian akal Anda bisa mencerna, kalau bukan hanya berserah diri, kalau bukan hanya melakukan taslim, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalil firman Allah, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendalami ilmu kalam adalah salah satu sebab kesesatan terbesar, khususnya dalam perkara-perkara akidah. Keyakinan Anda rusak, ya Anda sesat. Simpel aja. Dan salah satu sebab kesesatan ialah berpaling dari firman Allah. Nabi Muhammad sudah katakan itu sejak lama. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Makna terbaliknya, kalau kalian berpegang teguh kepada selain keduanya, kalian pasti sesat. Dan ini perkara akidah, rujukannya akal. Mesti sesat. Kenapa? Kalian berpaling dari firman Allah, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ulun baca semua perkataan para ulama, karena sangat banyak, ulun pilih sebagian di antaranya saja. Di antaranya adalah perkataan Imam Malik bin Anas. Atau kita sebutin satu-satu, enggak apa. Perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, berkata, aku telah halaman 223, perhatikan pemirsa yang mengikuti. Aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwa mereka kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan tidak juga taqwa. Perkataan Imam Abu Hanifah. Bahwasanya beliau mensifati orang-orang ahli kalam, hati mereka keras, jiwa mereka kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan firman dan yakni sabda. Banyak enggak di zaman sekarang, Pit? Banyak. Ya. Itulah yang kita takutkan. Ketika seorang sudah tidak peduli dengan firman dan sabda, Anda sudah kena virus ahli kalam. Anda akan selalu mencari-cari penghalalan dari sebuah perkara yang sebenarnya diharamkan Allah. Para pelaku kemaksiatan, para pemakan riba misalnya, kita berbicara riba. Oh, mereka punya dalil yang luar biasa. Kan kita bahas tuh di video sama Al-Akh, yakni Wahyu Tasmin. Tasnim, Wahyu Tasmin, sorry, Akh Wahyu. Dia yang bercerita, dia tahu pekerjaannya haram. Tapi dia harus cari dalil-dalil pembenar. untuk menopang keharaman yang selama ini dia lakukan. Alhamdulillah, Allah kemudian berikan kepadanya petunjuk yang lurus. Ya, karena harus cari dalil pembenar. Bahkan terkadang kemudian dalilnya itu menggunakan firman dan sabda, cuman versi pentakwilan mereka, bukan versi pentakwilan yang bermakna tafsir ulama salafus saleh. Atau lebih parah lagi, murni kemudian semuanya mereka tentang dengan akalnya. Ya, pokoknya kalau sudah berkaitan dengan muamalah, kita nggak bisa lepas dari riba. Tapi ketika kita tidak bisa lepas dari riba, kita Allah berikan solusi, kan kita bisa sedekah. Nggak bisa deh keluar dari riba itu kalau sudah berkaitan dengan muamalah jual beli, mesti sana sini kena. Itulah kenapa ada sedekah. Kita sucikan harta kita dengan sedekah, kita sucikan harta kita dengan zakat. Ini perkataan orang-orang keras hatinya. Mereka harus halalkan yang mereka lakukan, harus menggunakan dalil akal. Firman Allah tentang keharamannya lewat, sabda Nabi Muhammad tentang keharamannya, ah ntar. Kenapa? Karena saya masih lakukan, karena saya masih di dalamnya. Harus cari-cari, putar-putar otak dengan akalnya kemudian, ini boleh. Apalagi kita para kepala keluarga katanya. Kalau tidak mencarinya, kita kasih makan apa keluarga kita? Ini yang haram aja susah, tahu enggak? Apalagi di masa pandemi. Sudahlah, enggak usah kemudian selalu keluar-keluar tentang itu. Semua kita melakukannya. Tapi kan Allah berikan jalan keluar. Banyak sedekah, banyak keluarkan zakat, banyak sedekah. Hei, Allah tidak terima kecuali dari yang thayyib. Anda kira kemudian sedekah Anda, Anda kira kemudian zakat Anda, Allah terima. Semuanya dari perkara yang haram. Bukan malah mensucikan. Itu kan dalil Anda agar kemudian menjadi halal. Keluarkan zakat, bayar sedekah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi Muhammad, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan Anda menunaikan, yakni zakat Anda, sedekah Anda dari harta yang haram, gimana mau diterima? Subhanallah. Itu yang kita takutkan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Virusnya ahli kalam sudah merasuk hingga hati kita keras. Hingga ketika firman Allah datang pun, ketika sabda Nabi Muhammad datang pun, kita tolak dengan akal kita, dengan hawa nafsu. Subhanallah. Ini sudah disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, meninggal 150 Hijriah. Sudah lama beliau sebutkan ini. Beliau berjumpa dengan orang-orang ahli ilmu kalam, dan seperti ini sifat mereka. Takutnya itulah sifat yang kita miliki. Keras hati ini ketika disampaikan kepada kita firman dan juga sabda. Kemudian ulur lencang, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala wafat tahun 179 Hijriah berkata, "Law kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un kama takallamu fil ahkami wasy-syara'i' walakinahu batilun yadullu ala batilin." Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, kata beliau, seandainya ilmu kalam itu adalah ilmu menetapkan akidah dengan akal, ilmu yang menetapkan akidahnya, keyakinannya, prinsipnya di atas dalil akal. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, seandainya ilmu kalam itu adalah ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicaraan mereka terhadap ilmu-ilmu syariat. Mesti para sahabat bahas dong. Mesti para tabi'in bahas dong kalau itu memang ilmu. Yang dengannya kemudian kita bisa memahami firman Allah. Ketika faham kemudian kita bisa praktekkan. Sudah kita praktekkan bisa kita dakwahkan. Kalau memang ilmu. Para sahabat pasti sudah membicarakannya. Para tabi'in pasti sudah membicarakannya. Sebagaimana mereka berbicara tentang ilmu syariat. Agama ini. Akan tetapi ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Makanya tidak dikenal di kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena batil. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perhatikan halaman 224. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, ia tidak akan beruntung. Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Siapapun di antara kita, secara umum di Asia, wabil khusus Asia Tenggara misalnya. Kalau kemudian dikerucutkan lagi misalnya, negaranya itu Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Yang menisbatkan diri kepada, atau mengatakan bahwasanya mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Perhatikan. Perhatikan bagaimana perkataan beliau. Nasihat untuk kita semuanya. Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, menetapkan perkara akidah tapi dengan dari logika. Yang menjadi sumbernya itu akal. Tidak merujuk kepada firman, sabda, ijma. Terlebih dahulu. Karena memang betul di antara bentuk pendalilan agar kemudian orang itu mudah memahami, ada pendalilan secara akal. Tapi itu nomor sekian. Bukan nomor satu. Pun juga cara pendalilannya seperti perkataan Salafus Saleh. Menggunakan akalnya. Bukan untuk menentang firman dan sabda. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang memiliki ilmu kalam, ia tidak akan beruntung. Pasti merugi berarti. Bahkan beliau juga mengucapkan, hukuman untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sendal atau sepatu dan dinaikkan ke unta lalu diarak keliling kampung. Kayak hukuman orang berzina, dipermalukan. Misalnya, diarak, dipermalukan. Bahwasanya nih orang akidahnya sesat, hati-hati sama orang ini. Harus diarak keliling kampung. Dalam keadaan dicambuk, dipukuli. Dikatakan, inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam. Biar semua orang tahu akan bahayanya orang ini. Kenapa harus diarak? Makanya di zaman sekarang, tentunya zamannya beda, gak bisa kita arak orang-orang yang seperti itu. Maka tidak sedikit para asatidah kita, ketika ada kemudian yakni pentakwilan menyimpang akan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, mereka semua muncul. Mereka semua menerangkan kebenaran. Agar orang-orang tahu, ini orang bahaya. Agar semua orang tahu, dai fulan berbahaya. Mereka jalankan tugas mereka. Karena untuk ngarak, apalagi mukulin dan memperkenalkan ke orang-orang, ini orang salah, zamannya udah beda kita. Beda zaman, kemudian kita yakni satu negeri yang penuh dengan pulau-pulau, terpisah dengan pulau-pulau, yang menyampaikan kesatannya di medsos, orangnya misalnya ada di Kalimantan, asatidahnya yang membantah ada di Jawa, atau sebaliknya Sumatera, Irian, dan lain sebagainya. Ya, mereka laksanakan tugas mereka untuk menerangkan kepada umat ini agar berhati-hati, jauh dari pemikiran-pemikiran sesat orang-orang tertentu. Dan alhamdulillah memang patut kita syukuri, yakni nikmat teknologi ini kita harus yakni memanfaatkannya untuk kemudian kemaslahatan dan dakwah Islam. Mungkin kalau misalnya tidak ada akan repot, atau bisa jadi kemudian informasi tidak sampai ke kota B di mana ada kesesatan dari seorang di kota A. Kenapa? Jauh. Tapi dengan sekarang subhanallah langsung. Anda perhatikan itu. Tidak ada satu, kayak baru-baru ini aja ya. Tadi malam saya baca tentang satu penyimpangan. Kemudian tadi subuh saya sudah baca bagaimana bantahannya dari ustaz kita. Itu baca enggak tentang child free? Orang nikah tapi tujuannya enggak punya anak. Digaungkan. Karena kalau misalnya enggak baca yakni tulisan ustaz Al-Fadhil Muhammad Abdul Twaisika. Tadi subuh saya bacanya. Apaan sih nih? Tau-taunya ada kasusnya. Pesohor kemudian, ini orang pertama kemudian atau orang yang menjadi panutan kemudian yang melakukannya. Ketika dia melakukannya dengan prinsip itu, se-Indonesia akan nonton. Se-Indonesia akan kemudian lihat. Kalau mereka ilmunya kurang kan bisa jadi kemudian orang juga terpengaruh. Langsung keluar. Anda baca itu tadi malam sekelebatan saja. Apaan sih ini child free? Jadi niat menikah tapi dengan niat tidak punya anak. Subhanallah. Sudah bertentangan jelas dengan tujuan sebuah pernikahan. Sudah sangat bertentangan jelas dengan tujuan pernikahan dan perintah Nabi Muhammad tazawwajul walud wal walud. Nikahilah perempuan yang pencinta dan kemudian al walud, mudah melahirkan, bisa melahirkan anak banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku bangga nanti dengan banyaknya jumlah kalian. Ini mesti terpengaruh dari pemikiran orang barat. Nanti kalau anak banyak rezekinya gimana? Satu aja ngurusnya susah, ini pemikiran orang barat. Kakek saya itu sekian saudaranya, abah saya dan ibu saya itu begitu banyak saudara-saudaranya. Kemudian kami sebagai anak-anaknya juga banyak, saya 8 bersaudara. Ya, subhanallah. Karena rizkinya semuanya sudah ditanggung. Dan begitu banyak kemudian keburukan muncul, telusur punya telusur, sumber pertamanya keluarganya. Dan keluarganya enggak ada. Selain misalnya perempuan itu alhamdulillah subur, alhamdulillah kemudian juga lelakinya subur, mereka lihat itu dari orang tuanya. Anda kalau kemudian beralasan misalnya, kalau banyak nanti banyak masalah. Sedikit pun Anda punya masalah. Ya rizki, ya ini, ya itu, ada aja. Tapi subhanallah, contoh mudah nih misalnya, contoh mudah. Ya, contoh saya contohkan di keluarga saya. Bukan berarti ini sempurna, enggak, banyak kesalahan kok. Banyak kekurangan kok. Tapi rujukan akhirnya ada. Contoh misalnya, kami kala itu, saya dan saudara-saudara saya, ada satu masalah. Qadarullah, mama sudah enggak ada. Bibi kami banyak. Yang darinya kemudian kami bisa minta pendapat, paman kami banyak. Yang darinya kemudian kita juga bisa minta pendapat. akhirnya kemudian turun juga ke bawah. Ponakan kami misalnya ada masalah, kami banyak, kami 8 bersaudara. Kemudian misalnya salah satu kakak saya yang meninggal dan anaknya sedang ada masalah, istrinya punya saudara yang banyak, akhirnya amruhum syura bainahum, akhirnya kita rembukan. Gimana ya? Akhirnya ada solusi. Kenapa? Karena kita rembuk. Kenapa? Kami paman bibinya banyak. Kalau misalnya orang tuanya itu kami enggak ada, orang tua ponakan saya itu misalnya, katakanlah kami enggak ada, orang tuanya abahnya kemudian meninggal dan abahnya anak satu-satunya, tidak ada sosok paman yang kemudian mereka jadikan rujukan. Atau yang perempuan punya masalah, tidak ada, dan kemudian ibunya adalah anak satu-satunya, tidak ada sosok bibi pengganti emaknya. Yang ada teman yang di luar yang banyak. Dan qadarullah, sayangnya teman-teman yang di luar mengarahkan kepada keburukan. Susah ekonomi. Nanti kalau pengen gampang ya, jadi kurir narkoba lah. Ya kan, Pit? Jadi kurir narkoba aja. Temannya salah. Dia tidak punya rujukan paman sebagai pengganti ayah. Ekonomi susah, perempuan. Ya ente jual diri aja, mau gimana lagi, hidup susah kok, jual diri aja. Temannya rusak, rujukan dia akhirnya temannya. Qadarullah, lingkungannya buruk. Itu cuma satu kasus ya, itu cuma satu kasus. Begitu bermanfaatnya kemudian keluarga yang besar. Dan ini tujuan pernikahannya untuk tidak punya anak. Itu ngapain? Dan ketika Anda meninggal, gak ada yang doain Anda. Semua kita punya dosa, bahkan banyak dosa. Salah satu di antara yang bisa menopang, atau mendukung, atau menolong keselamatan kita kelak, doa anak. Anda gak punya. Padahal Anda mampu. Kita tidak berbicara orang-orang yang Allah takdirkan, kemudian mereka mandul. Enggak. Kita takdirkan orang-orang yang lelakinya sehat, perempuannya sehat. Tapi kemudian Anda memiliki prinsip child free. Yang doain Anda enggak ada. Dengannya kemudian Anda mengharapkan tanpa masalah. Ada terus masalah. Walaupun Anda enggak punya anak. Masalah dengan keluarga, masalah ke atas dengan orang tua. Ke bawah memang Anda enggak punya. Masalah sama pasangan, Anda kira enggak ada. Ada semua. Subhanallah. Jadi tujuan menikahnya saja sudah enggak benar. Ini contoh mudah gitu ya. Saya enggak tahu Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hafizullah kapan nulisnya, tapi yang jelas saya bacanya tadi subuh. Sebelum subuh. Pas sahur tuh. Wah, kan kayaknya baru tadi malam saya lihat seliweran ini. Child free. Tentunya subuh sudah ada bantahannya. Itulah para asatidah kita. Dan menggunakan semua media yang ada. Tidak sedikit para asatidah kita kemudian menggunakan semua media yang ada. Rame format podcast, ayo bikin. Rame kemudian misalnya lagi in, lagi hangat tentang satu aplikasi, misalnya kita sebutkan saja, no problem, Clubhouse. Punya mereka. Waktu David bilang juga, Tad, kita bisa live pakai voice telegram. Bikin. Saya nggak ngerti saya. Bikin aja. Makanya tidak menutup kemungkinan. Ini saya sering sampaikan. Aplikasi paling banyak didownload sekarang itu TikTok. Facebook udah turun. Sekarang isinya memang begitu banyak keburukan. Tapi tidak sedikit kemudian menggunakannya untuk kebaikan. Tips A, tips B. Sangat mungkin suatu saat kemudian dakwah bisa melaluinya. Sekarang mungkin belum. Isinya joget-joget doang. Walaupun ada yang menggunakan dengan tips gitu ya. Tips apa gitu ya. Pakai aplikasi TikTok. Aplikasi paling banyak pengunduhannya sekarang. Dia sudah gusur Facebook. Dia sudah gusur Instagram. Ya. Untuk sekarang ya belum lah. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita punya akun dakwah di TikTok. Kita nggak tahu. Ya, ia sarana. Tapi sekarang identitasnya masih keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa asatidz kita itu. Makanya ini tunggu nih. Ana banyak dapat pertanyaan nih tentang Ustaz, gimana pendapat antum tentang Taliban? Ana enggak paham. Tunggu aja sebentar. Akan ada tulisan dari asatidz kita bagaimana bersikap. Ana enggak paham. Ngurusi rumah tangga sudah cukup repot. Ngurus kemudian yakni yayasan AB, masjid A sudah cukup repot. Anda berbicara tentang negara orang, ngurus kota aja saya enggak. Ngurus provinsi aja saya apalagi, apalagi negara. Jauh. Anda bicaranya negara orang, saya enggak paham. Tapi tunggu, insyaallah akan ada satu kita yang mengeluarkan tulisan tentangnya agar kemudian kita bisa bersikap gimana sih, siapa sih mereka? Pertanyaan banyak kan seperti itu. Siapa sih mereka? Ahlussunnah atau bukan? Nah, itu. Enggak paham saya. Jangan nanya lagi nanti di pertanyaan, saya enggak paham kok. Orang yang pintar itu yang tahu kadarnya. Nah, saya pintar. Saya tahu kadar saya. Jangan ngomong pada sesuatu yang saya enggak paham. Ya, orang pintar mesti minum tolak angin ya. Iklan malahan. Oke, lanjut. Dikit lagi ya. Perkataan Imam Syafi'i sudah. Perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, wafat tahun 241 Hijriah. Pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Mirip dengan perkataan gurunya, Imam Syafi'i. Perhatikan. Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, ia tidak akan beruntung. Perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Ahmad. Pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Lebih serem. Selamanya. Serem dalam makna ketegasan ya maksudnya ya. Agar kita tidak mendalaminya, agar kita tidak menggunakan pentakwilan mereka. Ini nasihat para ulama, ahlus sunnah, para imam, ahlus sunnah. Imam madhab yang empat. Para ulama kalam itu adalah orang-orang zindiq. Wah, lebih dahsyat lagi. Memang Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ya kayak gini. Bukan berarti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, enggak. Semuanya tegas. Enggak ada kemudian dilembut-lembutin, enggak ada. Jebret-jebret, udah. Kata beliau, para ulama kalam itu adalah orang-orang zindiq. Apa artinya zindiq? Orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Tapi zahirnya Islam, tapi dia memusuhi, aneh kan? Ada enggak di Indonesia? Oh, enggak usah disebutin namanya. Muslim dia, tapi subhanallah, tweetnya, postingannya, statusnya, benci sama Islam. Khususnya Arab. Bencinya sih ke Arab, tapi intinya adalah ke Islam. Anda ngaku Muslim, Nabi Anda Arab, gimana dong? Hah? Bingung juga kita. Betapa banyak kata di bahasa Indonesia ini, semuanya merujuk ke bahasa Arab. Ya, sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, kayaknya kita sudahi dengan perkataan Imam Ibnu Jauzi. Tapi tentunya sudah generasinya jauh ya dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad 241, Ibnu Jauzi 297. Sudah ulama yakni generasi 6. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala meninggal 597 Hijriah berkata, para ulama dan fuqaha ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan atau mengabaikan ilmu kalam bukan karena mereka tidak mampu. Saya ulang, para ulama dan fuqaha ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan atau mengabaikan ilmu kalam bukan karena mereka tidak mampu. Kita pelajari kemarin ya, di antara sifat Nabi Muhammad SAW secara perilaku akhlak, taghafuluhu 'anil jahilin, beliau abai, beliau lalai dari orang-orang yang bodoh, dicuekin sama beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu wahai para sahabatku bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari celaan-celaan mereka? Kata Nabi Muhammad, mereka mencela sedangkan aku orang yang mulia. Mereka mencaci maki orang yang tercela, aku Muhammad, kata beliau, aku orang yang yakni terpuji, yang enggak kena. Mau dipanggil dengan panggilan yang buruk kek, dipanggil dengan digelari dengan gelar-gelar yang buruk kek, enggak kena, karena Nabi Muhammadnya terpuji. Gimana Anda bisa cela orang yang terpuji? Enggak bisa. Ulun-ulang. Para ulama dan fuqaha ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan atau mengabaikan ilmu kalam bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menganggap ilmu kalam itu tidak mampu menyembuhkan orang yang haus, bahkan dapat menjadikan orang yang sehat menjadi sakit. Nah itu, bukan mereka enggak mampu, tapi mereka diamkan. Kenapa? Percuma. Orang sehat jadi sakit. Orang yang haus dahaganya tidak terpenuhi dengan ilmu Anda. Malah bikin runyam, malah bikin repot, malah menyesatkan. Jadi bukan berarti mereka zaman dahulu tidak mampu berbicara tentangnya, tapi mereka tahu ini ilmu percuma. Tidak menghilangkan kedahagaan ilmu seseorang, tidak menyembuhkan sakit seseorang, malah tambah sakit. Oleh karena itu, mereka tidak memberi perhatian kepadanya dan melarang untuk terlibat di dalamnya. Sifat ibadur rahman memang seperti ini. Levelnya bukan lagi bodoh kan? Iya, tapi berpaling dari firman Allah, berpaling dari sabda Nabi Muhammad. Sama orang bodoh saja, kita harus mengabaikan mereka. Apalagi kepada orang kemudian yang mereka berpaling dari firman dan sabda. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan yang dimaksud takwil ahli kalam ialah memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar karena tidak sesuai dengan akal mereka. Nah, ini perlu digarisbawahi ini pemirsa yang memiliki kitabnya halaman 225. Jadi ini diantara keterangan tambahan dari definisi yakni takwil versi ahli kalam. Memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah karena ada kandungan akal di dalamnya. Maksud dari ilmu takwil, maksud takwil ahli kalam ialah memalingkan makna nas Al-Quran. Di antaranya mungkin adalah makna dari nas firman Allah berkaitan dengan sifatnya. Memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar karena tidak sesuai dengan akal mereka. Bagi mereka kalau enggak masuk akal sudah selesai. Padahal yang kita perlukan adalah taslim, berserah diri, pasrah. Kenapa? Perkara gaib kok. Kita memang enggak bisa indra. Kita cukup mengimaninya. Nabi Muhammad untuk kita gaib kok. Tapi kita mengimaninya kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, masih panjang nih. Tapi ulun rasa cukup ya. Dan ulun akan sudahi dengan perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Wafat tahun 606 Hijriah, menyesal di akhir hayatnya karena mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Ini sebagai penutup. Dia di antara yang mempeloporkan waktu itu. Mempeloporkan, dia di antara yang mempopulerkan. Kita sudah sebutkan di pengajian sebelumnya, Ar-Razi. Tapi di akhir hayatnya dia yang menyesal. Perhatikan halaman 226. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat tahun 606 Hijriah. Menyesal di akhir hayatnya karena mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Beliau berkata, langsung ke terjemahan. Akibat dari keberanian kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. karena ia terbatas, tapi Anda paksa kemudian digunakan untuk melampaui batas, menentukan syariat, enggak mampu akal Anda. Sering kita ulang-ulang contoh ini, bahwasanya tata cara doa saja, kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan, kita enggak tahu gimana caranya. Itulah syariat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat dari keberanian, kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ruh-ruh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit, batin tersiksa, dan kekacauan pikiran. Kami tidak mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup, kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya. Karena rujukannya bukan firman dan sabda. Rujukannya perkataan filosof. Rujukannya pendapat dia sendiri. Bayangkan kata beliau, kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kajian kami seumur hidup tentang ilmu kalam, kecuali hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Penyesalan Imam Ar-Razi rahimahullah di akhir hayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau melanjutkan, sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat, maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga. Orang gak makin tambah faham akan ilmu, orang makin kemudian rusak otaknya. Bukan malah menyehatkan, bikin orang sakit. Bukan malah memberikan petunjuk yang lurus, malah bikin orang menyimpang. Bukan kemudian menghilangkan dahaga orang penuntut ilmu, mereka malah haus terus. Pendapat Imam Ar-Razi, aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah, dan kemudian ada yang contoh-contoh yang tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, metode yang terbaik adalah Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencoba apa yang aku telah coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Tapi kalau misalnya kita bukan di posisi yang prinsipnya kuat, enggak usah belajar. Beliau mendalami karena yakni bisa jadi kemudian dalam prosesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bisa jadi karena Allah berikan dia petunjuk. Tapi dalam perjalanannya beliau dapatkan enggak ada manfaat mempelajari ilmunya. Kesesatan semua isinya. Tidak menghilangkan dahaga orang yang haus akan ilmu, tidak menyembuhkan sakit yakni seseorang, malah tidak menyembuhkan dari sakit, malah bikin sakit. Wallahu a'lam bishawab. Maka di antara prinsip yakni terpenting manhaj salaf dalam akidah, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam, memalingkan makna zahir, disebutkan di sini, memalingkan yakni makna nas yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar karena tidak sesuai dengan akal. Kita jauhi pentakwilan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini maka alhamdulillah kita selesai dari bab yang kelima. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang keenam berkaitan dengan karakteristik manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga kemudian kita diberikan kemudahan untuk melalui hari ini dengan puasa kita, dan setelahnya semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya puasa ini dan juga kemarin, karena kita ingin berbeda dari orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Ya, sebelum belum tutup ada dua pertanyaan ini tuh. Apa ya? Tapi tentunya tidak sesuai bahasan, gak apa-apa juga. Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya. Kepala sekolah Ana kan tambah usia. Jadi kami sebagai siswa harus ucapkan selamat ulang tahun. Jadi Ana bingung mau ucapin atau enggak. Soalnya Ana tahu hukumnya, tapi Ana masih lakuin. Lah gimana? Anda sudah lakukan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah bagian dari tasyabbuh kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Mendoakan orang panjang umur boleh, tapi berikan embel-embel dalam ketaatan kepada Allah. Tapi enggak harus setiap tahun sekali. Kapanpun boleh. Semoga antum diberkahi pada umur antum. Apa artinya? Panjang umur amal baik. Semoga Allah panjangkan umur antum dalam ketaatan kepada Allah. Enggak nunggu satu tahun. Kapanpun boleh. Tapi kalau kemudian satu tahun sekali, maka Anda menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Bagaimana sikap Anda? Ya, Anda udah lakukan, gimana? Coba Anda belum melakukan, maka jawaban saya, ya enggak usah. Apa memang kemudian madharatnya Anda tidak mengucapkan panjang umur Pak, panjang umur Bu? Tapi kalau Anda ingin mendoakan, jangan momen dia ulang tahun, di hari biasa. Pak, semoga panjang umur Pak ya dalam ketaatan kepada Allah. Benar kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa, apakah bisa niat puasa hutang Ramadan dengan puasa Tasu'a dan Asyura digabungkan? Enggak bisa, karena dua jenis yang berbeda. Qadha Ramadan itu wajib, Asyura dan Tasu'a kemarin itu sunnah. Dua hal yang berbeda. Jenisnya sudah beda, maka tidak bisa digabungkan. Tapi kalau Anda pengen karena momennya datang setahun sekali, enggak apa-apa. Tasu'a dulu, Asyura dulu, sama seperti orang karena momennya pendek cuman sebulan, dia Syawalan dulu nanti bayar. Ini momennya setahun sekali, dia Asyura dulu, Tasu'a dulu, hari besoknya kemudian bayar, enggak apa-apa. Terlepas dari perdebatan para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena tentunya lebih mendahulukan yang wajib, tentunya lebih utama. Tapi boleh. Boleh kok. Khilaf tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.